Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, azanillahu ayyakum. Kita lanjutkan kembali pada sesi yang kedua ini kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada bab da'watil walidain, bab doa kedua orang tua, yang mana lafaz hadis tersebut berbunyi yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thalathu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihin. Tiga doa yang dikabulkan, la syakka fihin, tidak diragukan bahwasanya tiga doa itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Yang kedua da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Wa da'watul walidaini ala waladihima. Kemarin sudah kita baca syarah penjelasan dari Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan membaca penjelasan dari beliau. Ya, pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang safar. Ya. Doanya orang yang sedang safar itu adalah doa yang mustajab, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah semua safar? Apakah semua safar kemudian doa seorang dikabulkan pada safar tersebut? Jawabannya tidak, ya. Dikabulkan doa orang yang sedang safar jika safarnya tergolong safar apa yang pertama? Safar ta'ah, safar ketaatan, dan yang kedua safar yang mubah. Adapun safar yang maksiat, orang yang safar tujuannya datang ke kota lain untuk melakukan maksiat, maka yang seperti ini doanya tidak akan dikabulkan. Bahkan para ulama menjelaskan, yang seperti ini orang yang safar maksiat tidak diberikan rukhsah, ya, pada hukum-hukum ibadah yang terkait dengan safar. Tidak diizinkan dia untuk mengqasar sholat, tidak diizinkan dia untuk menjamak sholat, dan sebagainya. Kalau sedang puasa Ramadan, bulan Ramadan, tidak diizinkan dia untuk ya iftar, untuk berbuka. Ya, wajib tetap bagi dia untuk berpuasa. Karena safarnya safar maksiat. Begitu juga doanya tidak akan mendapatkan keutamaan hadis ini, ya. Taib. Kita lanjutkan yang jenis ketiga, dan ini adalah syahid poin yang ingin kita angkat terkait dengan judul, yaitu wa da'watul walidaini ala walidihima, doa kedua orang tua atas kedua anaknya atau atas anaknya. Di sini disebut dengan ala, maknanya adalah doa kejelekan dari kedua orang tua terhadap anaknya. Berkata Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu taala, wa da'watul walid awil walidah alal walad dhakaran kana aw untha wa hiya tsalitsah. Dan inilah doa mustajab yang ketiga, doa seorang bapak, seorang ayah, atau seorang ibu mendoakan kejelekan terhadap anaknya, baik anak yang laki-laki maupun anak yang perempuan. Yustajabu liwalidihi idza da'a alaihi waliwalidatihi idza da'at alaihi. Akan dikabulkan doa seorang bapak jika mendoakan kejelekan bagi anaknya, begitu juga doanya seorang ibu yang mendoakan kejelekan bagi anaknya akan dikabulkan. Ya, ini penting untuk kita ketahui, baik posisi kita sebagai orang tua maupun posisi kita sebagai anak. Ketika kita menempatkan diri kita sebagai posisi anak, ya, kita harus hati-hati, jangan sampai membuat orang tua kita marah. Jangan sampai membuat orang tua kita tidak ridho kepada kita, sehingga terucap dari lisannya doa kejelekan bagi kita, wa na'udzubillah. Yang seperti itu akan dikabulkan. Ini kalau kita menempatkan posisi kita sebagai seorang anak. Jika kita menempatkan posisi kita sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ayah, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai lisan kita, bagaimanapun kondisi anak, sampai terlontar dari lisan kita doa kejelekan. Ya. Kita harus hati-hati. Terkadang anak-anak itu, ya, namanya anak-anak, apalagi yang belum usia tamyiz, belum bisa membedakan, ya, naam, dibilangi seolah-olah tidak mendengarkan. Jangan itu nak, jangan lakukan itu nak, bahaya. Tetap saja dilakukan. Ya. Demikian banyak tingkah pola anak yang terkadang menguji kesabaran kita. Ya, kesabaran kita diuji. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai, ya, ketika kondisinya naam tadi, si anak sedang menguji kesabaran kita, kita diuji kesabarannya, jangan sampai terlontar dari lisan kita doa kejelekan. Justru sebaliknya, doakan kebaikan buat anak-anak kita. Doakan hidayah, Allah yahdik, hadakallah, semoga Allah memberikanmu hidayah, Allah yuslihuka, atau aslahakallah, ya, semoga Allah memperbaiki dirimu, ya, dan sebagainya. Kalau anak melakukan suatu amalan yang baik, kita puji dia dengan doa barakallahu fiik dan sebagainya. Biasakan lisan kita mendoakan kebaikan untuk anak. Dan hati-hati, segera tahan kalau ada keinginan mendoakan kejelekan. Walaupun niatnya enggak mendoakan, ya, tapi terlontar misalnya, ya, dibilangi tidak mendengarkan, oh dasar kamu itu anak enggak mau dengarkan, ya, anak enggak bisa diatur. Nah, ini termasuk doa. Hati-hati. Nah, bisa jadi karena ucapan kita yang terlontar itu, ya, nanti maka semakin sulit diatur si anak tadi. Ya. Nah, jadi jangan sampai keluar dari lisan kita seperti itu. Bagaimanapun kondisi si anak, kedepankan nasihat. Ya. Kedepankan nasihat yang baik bagi anak kita. Jangan lisan kita ini mudah mencaci, mudah mencela, ya. Jangan. Biasakan lisan kita, ya, kalau memang anak itu melakukan amalan perbuatan yang tidak baik, nasihat, kedepankan nasihat dan doa kebaikan. Ya. Nah, sehingga harus kita perhatikan baik posisi kita sebagai anak maupun posisi kita sebagai orang tua. Kita harus perhatikan hadis ini. Kemudian beliau menjelaskan rahimahullahu taala, walakin in hasalad du'a minhuma bihaqqin. Tapi yang dimaksud di sini, doa orang tua atas anaknya itu dikabulkan jika memang benar posisi orang tua benar. Ya, bisa babil isaah ilaihima, jika si anak berbuat kejelekan kepada orang tua. Kal'uquq wa'adamil bir, misalnya anak itu berbuat durhaka atau tidak mau berbakti kepada orang tuanya, maka si orang tua ketika mendoakan kejelekan itu yang dikabulkan. Ya. Nah, adapun jika orang tuanya, ya, si anak sudah baik, sudah soleh, ya, berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya, tidak durhaka, tapi karena, ya, wallahualam, ada tidak orang tua yang seperti ini, ya, karena tidak terbimbing di atas agama, akhirnya dia mudah mendoakan kejelekan bagi si anak. dalam kondisi si anak berbakti kepada orang tuanya, tapi karena orang tua ya yang kurang terbimbing dengan bimbingan agama, dia mudah mendoakan, menuntut ya, banyak tuntutan kepada anaknya, sehingga kalau harapannya tidak tercapai, orang tua tadi mencela, mencaci, mendoakan kejelekan ya, mengancam dan sebagainya. Maka yang seperti ini tidak termasuk dalam hadis ini, karena laisa bihaq, posisi orang tua tidak di atas kebenaran ya. Nah, demikian penjelasan beliau. Nah, sehingga sekali lagi dari hadis ini kita bisa mengetahui bahasanya doanya orang tua itu, baik ayah maupun ibu, itu terkabulkan ya, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Falal muslimin ayyattaqu hadhihi thalath al-khisal, maka hendaknya bagi kaum muslimin untuk berhati-hati dari tiga hal ini, yaitu adz-dzulm lil ghair fi malin aw damin aw ar aw irdin. Jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain, baik mendzalimi harta orang lain, jiwa orang lain, atau kehormatan orang lain. Karena kalau sampai orang yang terdzalimi tadi mendoakan kejelekan bagi kita, itu akan dikabulkan. Wa kadzalikal uquq allazi ya'ti bil uqubat al ajilah wal ajilah. Begitu pula perbuatan durhaka kepada orang tua itu harus kita hindari ya, karena akan mendatangkan hukuman baik yang disegerakan maupun yang nanti didapatkan di akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini penjelasan singkat yang disampaikan oleh Syekh Zaid rahimahullahu taala terkait dengan hadis ini. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, karena sangat terkait dengan pembahasan bab ini, yaitu pembahasan tentang doa yang mustajab, perlu untuk kita ketahui kapan waktu-waktu yang doa dikabulkan ketika itu. Penting untuk kita mengetahui secara rinci kapan-kapan saja al-awqat ya, atau awqatul ijabah. Kapan waktu-waktu di mana doa dikabulkan ketika itu. Ya. Naam, karena kita terkhusus di zaman ini sangat butuh kepada doa. Ya. Kondisi kita yang seperti ini, kondisi kaum muslimin yang ya, naam, ditimpa banyak musibah, banyak cobaan ya. Kita harus banyak-banyak doa, memperbanyak doa. Yang pertama untuk diri kita sendiri, untuk keselamatan kita. Yang paling penting adalah keselamatan agama, iman dan takwa kita. Ya, itu harus kita perbanyak doa, minta keselamatan. Keselamatan akidah kita, agama kita, iman kita, takwa kita, keselamatan kita dunia akhirat. Ya. Setelah itu keselamatan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, orang tua kita dan kerabat kita. Kemudian juga jangan lupa doakan, ya, perbanyak doa untuk kaum muslimin secara umum, saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan kemudian doa untuk pemerintah, untuk penguasa. Itu juga jangan sampai lupa. Ya. Para ulama menyebutkan addu'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mu'min. Ya. Kalau orang mu'min sudah enggak bisa apa-apa, enggak ada daya, enggak ada upaya, yang dia lakukan hanya bisa berdoa kepada Allah. Ya. Maka kita harus tahu kapan-kapan saja doa itu dikabulkan. Ya. Waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya. Kita akan baca dari syarah Hisnul Muslim ya. Mungkin sebagian antum ada yang pernah dengar kitab Hisnul Muslim ya. Kitab yang kecil, ringkas, yang berisi zikir dan doa. Ini sangat dianjurkan bagi kita ya. Di sini ringkas, nah, terdapat zikir-zikir dan doa-doa yang diambil dari kitab-kitab hadis ya. Nah, yang disusun berdasarkan hadis-hadis yang sahih insyaallah. Nah, yang pertama waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ats-tsuluts al-akhir minal lail. Ini sudah sering kita dengar. insya Allah semua kita tahu, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Kapan itu? Ya tinggal kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Hitung mulai waktu maghrib, masuk waktu maghrib jam berapa, kemudian masuk waktu subuh jam berapa, dibagi tiga. Ambil sepertiga yang terakhir. Ya itulah kira-kira. Sepertiga malam terakhir. Jadi kalau misalnya sekarang maghribnya jam berapa tadi? 6:30 ya. Subuhnya jam berapa? Jam 5 pas, kurang lebih ya. Ya, itu berapa jam berarti? 6:30, 6, 5:30, iya. 10:30 total. Iya, bagi 3. Kurang lebih 3,5 ya. Berarti dihitunglah sebelum subuh, 3,5 jam sebelum subuh. Nah, itu sepertiga malam terakhir. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Iya, jam berapa berarti kira-kira? Nah, mal muhim ya, nanti antum koreksi sendiri secara lebih rinci. Itu sepertiga malam terakhir. Dalilnya adalah hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya. Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun ke langit dunia. Penetapan sifat nuzul bagi Allah, bahwasanya Allah turun setiap malam ke langit dunia. Tapi tentunya sifat turun Allah ini sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak sama dengan ya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Termasuk sifat-sifat Allah ya, walaupun namanya sama ya, tapi sama sekali tidak serupa dengan sifat makhluk ya. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan yang berbicara ini Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang kata Allah, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah beliau ini berbicara dengan hawa nafsunya, bukan dengan pendapat pribadinya, bukan dengan logikanya. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang beliau sabdakan itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau, ya. Sehingga yang wajib bagi kita mengimani ucapan Rasulullah. Ya. Nah, dan Rasulullah telah menyatakan, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa tsulutsul akhir minal lail, ketika malam tinggal sepertiga, yaitu pada sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, maka Allah berfirman ketika itu, man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang mau berdoa kepadaku maka pasti akan aku kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'utiyah, dan siapa yang mau meminta kepadaku niscaya pasti akan aku beri permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah, dan siapa yang mau meminta ampun kepadaku niscaya pasti akan aku ampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi di waktu sepertiga malam terakhir itu ya Allah berfirman kepada makhluk-makhluknya. Nah, tinggal kita mau tidak. Nah, memenuhi panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita malah tidur nyenyak ya, dalam keadaan Allah memanggil hamba-hambanya, siapa yang mau meminta kepadaku niscaya akan aku beri, siapa yang mau berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan, dan siapa yang mau meminta ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Sehingga di sini menunjukkan dengan tegas sepertiga malam terakhir adalah doa yang waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian waktu yang kedua, waktu yang mustajab yang kedua adalah fis sujud, ketika sujud di dalam sholat. Itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasul alaihissalatu wassalam yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah bersabda, "Nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan." Aku dilarang. Siapa yang melarang? Allah Subhanahu wa taala. Aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Nah, ini juga terkandung hukum ya, dilarangnya membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Fa'amar ruku' fa'adzimu fihi ar-Rabb. Adapun ketika rukuk, maka agungkanlah Rabbmu. Sehingga di antara zikir rukuk, di antara ya, walaupun sebenarnya zikir rukuk banyak, tapi di antara zikir rukuk apa? Subhana rabbiyal azim. Iya. Nah, karena apa? Kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Menta'zim Allah, ya, mengagungkan Allah di dalam rukuk tersebut. Kemudian beliau melanjutkan alaihi salatu wassalam, wa ammas sujud fajtahidu fihi biddu'a. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa. Ini nas dari Rasulullah. Ya. Menghimbau dan mengajak umatnya, menyerukan umatnya untuk memperbanyak doa dan bersungguh-sungguh berdoa ketika sujud. Fa innahu qaminun ay yustajaba lakum. Karena ketika sujud itu waktu yang ya, sangat mungkin bagi kalian untuk dikabulkan doanya. Karena sesungguhnya ketika sujud itu adalah kondisi di mana doa kalian dikabulkan. Demikian sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kalau tadi riwayat Muslim, yang kedua juga riwayat Muslim. Rahimahullah, Rasulullah bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Posisi, kondisi di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Allah, yaitu ketika si hamba tadi sedang bersujud. Itu kondisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dijelaskan oleh sebagian ulama, rahasianya adalah karena sujud itu adalah gerakan ketundukan kepada Allah, ya, yang paling menunjukkan bahwasanya si hamba tadi menundukkan dirinya kepada Allah. Puncak ketundukan seorang hamba adalah ketika dia bersujud kepada Allah, karena dia meletakkan bagian badannya, anggota tubuhnya yang paling mulia, yaitu kepala, dia letakkan di atas tanah sebagai bentuk pengagungan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba tunduk kepada Allah, maka dia akan semakin dekat kepada Allah. Dan semakin hamba dekat kepada Allah, maka akan semakin dikabulkan doanya. Nah, demikian rahasianya. Sehingga karena seorang hamba itu paling dekat dengan Allah ketika dia sujud, kata Rasulullah, fa'akthiru ad-du'a, maka perbanyak doa ketika sujud, ya. Perbanyak doa. Tentunya di sini yang dimaksud sujud, sujud di dalam sholat. Tentunya setelah membaca zikir yang wajib. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kalau sudah selesai zikir yang wajib, ya. Nah, baru kemudian membaca doa, apapun doa itu, perbanyak doa, ya. Nah, minta kebaikan, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semua doa, perbanyak doa ketika sujud, ya. Juga doa kepada kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan semua doa apapun itu, perbanyak doa. Ya. Naam. Mungkin ada yang bertanya, loh tadi di hadis yang pertama tadi kita dilarang membaca Al-Qur'an ketika sujud, ya. Bukankah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu juga ada di dalam Al-Qur'an? Begitu juga doa, ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, juga ada dalam Al-Qur'an. Banyak doa-doa dalam Al-Qur'an, ya. Apakah boleh kita baca ketika sujud? Jawabannya boleh. Asalkan tidak diniatkan untuk tilawah. Tidak diniatkan untuk tilawah Al-Quran. Yang enggak boleh itu ketika sujud kita tilawah. Ya. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. Mentilawahkan, ya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita baca doa yang kebetulan disebutkan dalam Al-Quran, kita baca boleh, tapi tidak kita niatkan untuk tilawatul Quran. Nah, sebagian ada yang bertanya, boleh tidak membaca doa ketika sujud dengan bahasa Indonesia? Saya enggak bisa bahasa Arab, boleh tidak baca doa dengan bahasa Indonesia? Para ulama menjelaskan, kalau memang betul-betul tidak bisa, maka boleh. Walaupun yang lebih afdol, lebih utama adalah membaca doa dengan bahasa Arab. Itu lebih utama. Ya. Tapi kalau memang betul-betul tidak bisa, boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang dia bisa. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian, ini tadi yang keberapa? Yang kedua, ya, ketika sujud. Kemudian yang ketiga, fi sa'atin yaumal jum'ah. Atau fi sa'ati yaumil jum'ah. Di suatu waktu di hari Jumat. Di suatu waktu di hari Jumat. Walaupun para ulama berbeda pendapat, kapan waktu mustajab di hari Jumat? Ada beberapa pendapat. Tapi yang sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya, doanya adalah doa waktu mustajab di hari Jumat itu ada pada dua waktu. Kata beliau, wa aqrabu ma takunu hadhihi as-sa'ah hiya ma baina ay yakhruja al-imam ila an tuqda as-shalah thumma ba'da al-'ashr. Waktu yang pertama adalah ketika imam, ya, keluar untuk berkhutbah, ya, ketika akan khutbah sampai ditegakkannya salat. Nah, itu waktu yang pertama. Waktu mustajab di hari Jumat yang pertama. Ketika imam keluar untuk berkhutbah, ya, mulai akan berkhutbah sampai ditegakkannya sholat Jumat. Kemudian yang pertama, kata beliau, thumma ma ba'dal asr. Setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar. Itu dua waktu tadi. Ya. Ketika imam atau khatib akan khutbah sampai sholat ditegakkan, kemudian yang kedua ba'dal asar. Ya. Nah, dalilnya adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaumul jum'ah sinta ashrata yuridu sa'atan. Hari Jumat itu ada 12 waktu. Hari Jumat ada 12 waktu. La yujadu muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an illa atahu Allahu azza wa jal. Tidak ada seorang muslim pun yang meminta Allah ta'ala kecuali Allah akan kabulkan permintaannya itu. Allah akan kabulkan doanya itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, faltamisuha akhiras sa'atin ba'dal asr. Maka dapatkanlah kesempatan itu di akhir waktu setelah asar. Ya. Jadi waktunya adalah ba'dal asar. Ya. Raihlah keutamaan ini di waktu itu, yaitu ba'dal asar. Nah, ini yang ketiga, ya, yaitu di hari Jumat di kedua waktu tersebut. Kemudian ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, waktu mustajab yang keempat adalah duburas salawat al maktubat, di akhir salat. Ya. Di akhir salat. Maksudnya apa di akhir salat ini? Yaitu setelah tasyahud sebelum salam. Setelah tasyahud sebelum salam. Ya. Naam. Dalilnya apa? Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, pernah Rasulullah ditanya Ya, ini hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan Rasulullah pernah ditanya, qila li Rasulillah. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'a asma'? Doa apa yang paling dikabulkan? Doa apa yang paling didengarkan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, jauful lailil akhir. Doa di sepertiga malam terakhir, wa dubur as-shalawat al-maktubat. Dan di akhir salat wajib. Di akhir-akhir salat wajib. Ini kata Rasulullah doa yang paling didengar Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam terakhir dan di akhir salat wajib. Salat lima waktu itu. Ya. Nah. Dan salat-salat wajib yang lain. Sehingga banyak diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam berbagai macam lafaz doa, bacaan-bacaan doa yang biasa beliau baca sebelum salam, setelah tasyahud sebelum salam. Ya, di antaranya kita bacakan sedikit contoh yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab beliau yaitu Riyadhus Shalihin. Dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang pertama ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba. Jika salah seorang di antara kalian sudah selesai membaca doa tasyahud, falyasta'id billahi min arba, maka berlindunglah kepada Allah, bacalah doa yang berisi permintaan perlindungan kepada Allah dari empat hal. Apa itu? Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Isi doanya demikian. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dan azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnati, atau wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejelekan fitnah ad-dajjal. Ini riwayat Muslim. Ya. Dan masih banyak doa-doa yang lain. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu dubur as-salati biha'ula al-kalimat. Dahulu Rasulullah biasa membaca doa di setiap akhir salat dengan doa berikut. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut, ya, al-jubn. Wa a'udzubika min an arudda ila ardalil umur. Dan aku berlindung kepadamu di hari tua nanti, ya, aku berlindung kepadamu dari kondisi yang pikun. Ya, beliau berlindung dari kondisi yang seperti ini, ardalil umur. Wa a'udzu bika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Wa a'udzu bika min fitnatil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Ya. Nah. Beliau juga pernah mewasiatkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengisahkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi. Pernah suatu ketika Rasulullah mengambil tangannya, menggandeng tangan sahabat Mu'ad bin Jabal, tiba-tiba digandeng. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah, sungguh aku sangat mencintaimu, ya, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, usika ya Mu'ad la tad'anna min duburi kulli salatin taqul. Aku mewasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, jangan sampai engkau meninggalkan doa ini di setiap akhir salat. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, aku meminta, atau ya Allah, tolonglah dan bantulah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ya, demikian. Dan masih banyak yang lain, doa-doa yang disyariatkan ketika akhir sholat. Tempatnya di mana? Setelah tasyahud, sebelum salam. Ya. Nah, ini tadi yang ke berapa? Yang ke tiga. Yang keempat, taib. Yang kelima, bainal adzan wal iqamah. Ya, ini juga insyaallah kita semua sudah tahu, doa waktu mustajab yang kelima adalah antara adzan dan iqamah. Setelah adzan, muadzin sudah selesai adzan sampai nanti qomat, yaitu waktu yang mustajab. Maka perbanyak kita berdoa. Apalagi kita sholat sunnah misalnya, masya Allah, sholat sunnah, sholat qobliyah misalnya, itu kan dilakukan antara adzan sama iqamat ya, sambil ketika sujud, oh, masya Allah, kita mengumpulkan waktu mustajab dua langsung, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamat, kemudian ketika sujud di dalam sholat, masya Allah. Nah, maka perbanyak kesempatan itu, kita manfaatkan. Dalilnya adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi rahimahumullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah bersabda, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan tertolak, ya. Tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah. Ya. Sekali lagi, ini sabda Rasul yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Beliau berbicara seperti ini karena wahyu, ya, yang diturunkan kepada beliau. Kemudian yang keenam adalah inda liqa'il adu, ketika bertemu dengan musuh. Ini maksudnya di dalam jihad, ya, di dalam jihad. Nah, dalilnya adalah sabda Rasul, thintani la turaddani, au qala ma turaddani. Dua doa yang tidak akan ditolak, ya, dua doa yang sangat kecil kemungkinannya untuk ditolak, ya, karena kemungkinan besar akan dikabulkan pasti. Kapan? Ad-du'a indan nida, doa ketika adzan. Ya, ini juga ketika adzan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, di samping kita disyaratkan untuk menjawab adzan tersebut. Kemudian kelanjutan hadis tadi, wa indal ba's hina yulham ba'duhu ba'dan, dan ketika berkecamuknya perang. Itu maksudnya di medan jihad. Tapi jihad yang apa? Jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i, yang sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariah. Ya, bukan jihad-jihadan. Ya. Apalagi jihadnya orang-orang teroris, khawarij. Mau meledakkan bom bunuh diri, Allahu Akbar. Kemudian berdoa, minta bidadari, minta surga. Ya. Meyakini itu jihad. Lah, ya. Ya, tidak akan masuk surga kalau seperti itu. Ya. Bahkan disebutkan Rasulullah, syarru qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek mayat di bawah kolong langit itu mayatnya orang-orang teroris itu tadi. Nah, begitu juga jihad-jihad yang lain ya, yang bukan jihad syar'i. Misalnya apa? Demonstrasi. Kan sekarang banyak itu. Demo itu adalah jihad. Fisabilillah. Ya. Sama sekali tidak. Nah, demonstrasi tidak pernah dikenal di zaman Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat ketika di Mekah enggak pernah demo. Demo ke kaum musyrikin Quraisy, enggak pernah diriwayatkan seperti itu. Bahkan kalau kita melihat, mengkaji tarikh Islam, kelompok sekte pertama yang memunculkan demonstrasi itu adalah orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah, Rafidah, yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Mereka lah yang pertama kali memunculkan demonstrasi, kemudian mereka demo kepada khilafah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai akhirnya Uthman bin Affan terbunuh. Ya. Jadi ini demonstrasi dalam Islam yang pertama ya ini, yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah dan pengikutnya, yang akhirnya menimbulkan kekacauan dan terbunuhlah khalifah yang ketiga Uthman bin Affan. Jadi kalau sekarang ada yang menyatakan demonstrasi itu jihad, ya, sama sekali tidak, ya. Bukan dari Islam demonstrasi itu, dan tidak pernah dikenal di dalam ya naam tuntunan Islam. Taib. Yang ketujuh, tinggal tiga lagi insyaallah, yaitu di malam Lailatul Qadar. Ma'ruf ya, dalilnya adalah surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang kedelapan adalah doanya imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian doanya orang yang puasa sampai dia berbuka, dan doanya orang yang terzalimi. Ini hadisnya, dalilnya agak panjang, kita lewati saja. Yang penting ada dalilnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, sahih ya. Itu doanya pemimpin yang adil, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doanya orang yang terzalimi. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah doa bidhahril ghaib. Doanya seorang mukmin mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya yang didoakan tadi tidak tahu. Mendoakan orang lain yang didoakan tidak tahu. Lah itu diantara doa yang mustajab. Ya. Bahkan punya keutamaan orang yang mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya yang didoakan tidak tahu. Rasulullah bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya yang didoakan tadi tidak tahu adalah mustajab, dikabulkan Allah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkalu amin walaka bimithlin. Ya, di atas kepala orang yang mendoakan tadi ada malaikat, ya, yang setiap kali dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, malaikatnya berbicara, amin, amin, ya, dan engkau akan mendapatkan yang semisalnya, semisal apa yang engkau doakan. Taib. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang, biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.